kam seri beri mat dunia semua memiliki dari yang berkulit hitam sampai yang memakai sirban, dari yang berkulit putih sampai yang bermata sipit. Bali, Bali, Bali. Terima kasih.